Kenapa warnanya putih dan bukit-bukit warnanya biru? Kita selalu tanya kenapa. Kulihat matahari, kenapa warnanya merah dan sungai-sungai warnanya darah? Tak habis kita bertanya kenapa. Habis kita bertanya kenapa.